Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ila yaumiddini amma ba'd. Fa ma'asyir al-ikhwah, ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-12 dari bulan Jumadal Ula, yang bertepatan dengan tanggal 28 Januari 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia pada malam hari ini di masjid yang mubarakah Khairul Buk'ati fil Ard, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini, dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Umdatul Ahkam. Namun sebelum kita melanjutkan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di antaranya yang pertama adalah Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali Hafizahullah Wara'ah menyampaikan salam kepada antum semua, menyampaikan salam kepada para talabatul ilm di Markiz Ibn Al-Mubarak. Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali menyampaikan paling tidaknya 3 nasihat dan 3 wasiat untuk kita semua. Yang pertama adalah al-jidd wal ijtihad fi talab, agar senantiasa kita mencurahkan seluruh tenaga kita, seluruh daya dan upaya kita dalam belajar, menuntut ilmu. Dan beliau menukilkan ucapan beberapa para ulama as-salaf, la yanalul ilma birahatil jasad, tidaklah ilmu itu bisa digapai, bisa diambil dengan jasad yang bersantai-santai. Pasti harus ada pengorbanan. Dan pengorbanan itulah inti dari talabatul ilm. Tanpa adanya pengorbanan, tanpa adanya rasa keletihan, kecapean, dan yang semisalnya, seorang belum merasakan manisnya talabatul ilm. Nasihat yang kedua yang secara ringkas beliau sampaikan adalah as-sabru fi tariqit talab, untuk kita bisa bersabar di atas jalan menuntut ilmu syar'i ini. Dan ini berlaku pada seluruh para talabatul ilm, tidak terkhusus para santri. Karena seorang yang mengkaji ilmu agama, seorang yang bermajlis ilmu, mendalami hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lah para talabatul ilm. Walaupun mereka sudah berkeluarga, walaupun mereka hadir di majlis ilmu hanya satu kali dalam satu pekan, hanya satu kali dalam satu hari, dan yang semisalnya, mereka adalah hakikat para talabatul ilm yang dituntut oleh syariat Islam untuk as-sabru fi tariqit talab, bersabar di atas jalan ini. Karena tidaklah seorang yang mendalami ilmu syar'i melakukan amalan talabatul ilm kecuali akan mendapati beberapa awaiq, beberapa kendala-kendala. Di antara faedah yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah tatkala menyampaikan hadis yang telah kita ketahui bersama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri satu jalan yang di dalam jalan tersebut dia menuntut ilmu syar'i, berinteraksi langsung dengan ilmu syar'i, apakah Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' para ulama atau yang semisalnya dari ilmu syar'i, maka akan dimudahkan jalan dia menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara faedah yang beliau sebutkan adalah yang namanya jalan menuju syurga Allah tidaklah lancar, tidak akan sangat mudah, tidak akan langgeng, pasti ada kendala-kendala. Itulah talabatul ilm. Sebagaimana generasi terbaik dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum mengalami sekian banyak kendala, sekian banyak awaiq di dalam talabatul ilm, begitu pula talabatul ilm yang ada di masa-masa berikutnya, termasuk di zaman kita sekarang ini. Jalan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti ada di sana kendala, musibah, fitnah, bala, dan yang selainnya untuk bisa menyaring siapa para talabatul ilm yang benar-benar jujur di dalam tariqat talab, dan siapa yang pada niatnya dicampuri beberapa perkara-perkara yang jauh dari kejujuran. Kemudian nasihat beliau yang ketiga, hafizahullah wa ra'ah, yang ditujukan kepada antum para talabatul ilm di markiz kita ini adalah adamu taqlid fil ashkhas. Jangan sampai memiliki sikap taqlid, sikap ta'assub kepada seseorang. Yang namanya taqlid, ta'assub kepada seseorang adalah perkara yang madzmum, perkara yang tercela di dalam syariat. Semua orang, semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan para ulama sekalipun, tidak dibenarkan untuk kita taklid kepadanya, karena mereka adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam memiliki sikap khata', selalu dan selalu terjatuh di dalam kesalahan. Inilah keadaan bashar, keadaan manusia. Maka ketika kita taklid kepada satu orang, taklid kepada satu kelompok, taklid kepada satu pihak, dan ta'assub hanya kepadanya, maka sikap taklid tersebut akan menutup sekian banyak kesalahan yang dia terjatuh ke dalamnya. Maka yang dianjurkan adalah kita benar-benar berjalan bersama al-haq, berjalan bersama kebenaran, dimanapun kebenaran tersebut. Jika kebenaran ada di dalam pemahaman si fulan, ada di dalam pribadi si Allan, maka itu yang kita ikuti. Tapi ketika dia menyimpang, ketika dia sudah jauh dari pemahaman para ulama as-salaf, bahkan memiliki sekian banyak syubuhat watammat, ketika kita tidak memiliki sikap taklid, kita mudah untuk meninggalkan orang tersebut, walaupun dia adalah guru kita, walaupun dia adalah syekh kita. Karena yang dituntut di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita bisa berada bersama al-haq, bukan berada bersama sahibul haq. Dibedakan antara dua perkara ini. Kalau sahibul haq berarti orang yang bersama al-haq tersebut, yang bisa salah. Setiap orang yu'khadhu wa yurad, bisa diambil ucapannya, bisa pula ditolak sesuai timbangan-timbangan syariat. Apakah dia berjalan bersama Al-Quran, berjalan bersama sunnah Nabi, berjalan bersama pemahaman para ulama as-salaf, itu yang kita ikuti. Tatkala dia sudah terhempas dengan sekian banyak fitnah, dengan sekian banyak syubhat, dengan sekian banyak penyimpangan, maka kita tidak berhak lagi untuk taklid dan mengikuti dia, karena al-haq sudah pergi dari sahibul haq tersebut. Yang awalnya dia sebagai sahibul haq berubah kondisinya menjadi sahibul batil, atau sahibus syubuhat, dan yang semisalnya dari istilah-istilah para ulama. Oleh karenanya, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, tiga wejangan singkat yang disampaikan oleh beliau ini haruslah kita dalami dan pelajari, kita menelaah dalam-dalam bagaimana kita bisa terus senantiasa rajin di dalam menuntut ilmu syar'i, bagaimana kita bisa bersabar di atas jalan ini, bagaimana kita bisa tidak mentaklid seseorang. Karena ketika tiga wasiat dan tiga nasihat ringkas ini kita lakukan dengan izin Allah Jalla Jalaluh, kita akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan ucapan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan hal tersebut di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah di dalam As-Sunan, dan selain beliau berdua, marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk para talabatul ilm yang hakiki di dalam talabnya, bukan hanya orang yang sekedar mengaku saya pelajar, saya penuntut ilmu, la. Ucapan ini untuk mereka yang benar-benar talabatul ilm dengan menuntut ilmu sesuai dengan apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan kajian kita dalam membahas Umdatul Ahkam, dan kita sampai kepada hadis yang keenam dalam sebuah bab yang dinamakan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah sebagai Babul Janabah, atau nomor hadis yang ke-33 jika kita lihat dari awal karya beliau semenjak awal hadis yang dinukilkan. Sebuah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia atau sahabiyah yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata al-musannif alaihi rahmatullah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, kuntu aghsilu al-janabah min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah aku pernah mencuci al-janabah. Insyaallah ta'ala akan kita jelaskan makna al-janabah di sini. Min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari pakaian Nabi alaihi salatu wasallam. Fayakhruju ila shalah, setelah aku mencuci pakaian tersebut, kata Aisyah, maka beliau alaihi salatu wassalam mengenakan pakaian tersebut untuk pergi menuju masjid, menunaikan shalah secara berjamaah. Wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi, dan ketika beliau mengenakan pakaian tersebut, sisa dari basahnya air yang aku gunakan untuk mencuci tadi masih menempel di pakaian beliau alaihi salatu wassalam. Artinya bekas cucian dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha masih terlihat di bahagian jubah Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim sebagaimana yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Wa fi lafzi muslimin, atau fi lafdzin li muslimin, dan di dalam lafaz al-Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fi. Dalam riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, kata Aisyah, sungguh aku telah mengerik pakaian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kerikan tanpa menggunakan air. Yang dikerik adalah al-janabah, yang insyaallah ta'ala akan kita jelaskan maknanya. Fayusalli fi, setelah aku mengerik pakaian tersebut, maka beliau alaihi salatu wassalam menggunakan pakaian tersebut untuk salat berjamaah dengan pakaian yang telah dikerik oleh Aisyah radhiyallahu anha tersebut. Maka dua lafaz ini atau dua periwayatan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya al-janabah yang dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam riwayat-riwayat ini adalah al-mani. Kuntu aghsilu al-janabah ay al-mani. Aku mencuci pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkena air mani. Min thawbi Rasulillah. Fayakhruju ila shalah, dan setelah aku bersihkan air mani tersebut dari pakaian Nabi, beliau menggunakan pakaian tersebut menuju salat. Wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi. Dan sungguh bekas cucian tersebut masih terlihat pada pakaian beliau alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat ini telah berselisih para ulama, apakah air mani tersebut merupakan satu hal yang najis ataukah tidak. Ala qawlai, ada dua pendapat dari kalangan al-fuqaha. Yang pertama adalah mazhab al-imam Abu Hanifah, begitu pula al-imam Malik, al-Hanafiyah dan al-Malikiyah. Mereka berpendapat bahwasanya air mani tersebut adalah air yang najis. Alasannya karena Aisyah radhiyallahu taala anha mencuci bekas air mani yang menempel pada pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat mereka ketika air mani tersebut bukanlah sesuatu yang najis, maka tidak perlu Aisyah radhiyallahu taala anha mencuci bekas air mani yang ada di pakaian Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ketika dicuci oleh Aisyah menunjukkan hal ini adalah najis yang harus dibersihkan, yang harus diizalah, yang harus tidak boleh menempel pada pakaian yang dipakai oleh beliau untuk melakukan atau melaksanakan sholat. Maka hadis ini menjadi hujjah, dalil bagi mereka al-Hanafiyah dan al-Malikiyah bahwasanya air mani tersebut adalah sesuatu yang najis. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua merupakan pendapat jumhur al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad, begitu pula al-Imam Ibn Hazm. Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga memiliki pendapat yang sama. Dan selain mereka dari kalangan muhaddithin, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad, al-Imam Ibn Hazm, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, empat a'immah, dan selain mereka dari kalangan al-muhaddithin, mereka memiliki pendapat bahwasanya air mani tersebut adalah sesuatu yang suci dan tidaklah najis. Bagaimana cara mereka menjawab hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini? Kalaulah air mani tersebut tidak najis, kenapa Aisyah mencucinya? Maka mereka menjawab dengan beberapa jawaban. Di antaranya bahwasanya riwayat yang berikutnya yang datang dari lafadz al-Imam Muslim yang telah kita bacakan tadi, laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan. Kata Aisyah, sungguh aku telah mengerik bekas air mani tersebut dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam farkan. Kalau yang namanya al-fark di dalam lafaz Arabiyah yang dimaksudkan adalah mengerik bekas air tersebut tanpa menggunakan air. Mengerik bekas mani tersebut tanpa menggunakan air. Jadi dalam keadaan kering. Dikerik oleh Aisyah radhiyallahu taala anha agar bekas dari mani tersebut hilang dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam fayusalli fi. Ketika bekas mani tersebut hilang, maka beliau alaihi salatu wassalam menggunakan pakaian itu untuk melakukan salat. Ini jawaban yang pertama. Karena riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha bukan mencuci, akan tetapi mengerik tanpa menggunakan air. Jawaban yang kedua dari mereka adalah yang menunjukkan air mani tersebut merupakan sesuatu yang suci, annal maniyya huwa aslul insan, karena sesungguhnya air mani tersebut merupakan asal usul manusia. Apakah pantas manusia yang memiliki kesempurnaan yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi khalifah Allah Jalla wa ala di muka bumi ini, diciptakan dari sesuatu yang najis? Sungguh sesuatu hal yang mustahil. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Asal usul bentuk manusia yang sempurna tersebut berasal dari setetes air mani. Dan air tersebut merupakan air yang suci karena kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh manusia. Derajat-derajat yang tinggi yang dimiliki oleh para hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan al-insan, yang tidak dimiliki kemuliaan tersebut oleh makhluk Allah yang lainnya, tidak dimiliki oleh hayawan, tidak dimiliki oleh asyjar, pohon pepohonan, tidak dimiliki oleh al-jabal, pegunungan, dan yang semisalnya. Manusia memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lainnya. Bahkan dibandingkan para malaikah, sebahagian para mufassirin memiliki pendapat bahwasanya manusia adalah makhluk yang lebih mulia dari al-malaikah, karena mereka memiliki sesuatu yang disebut di dalam syariat Islam dengan an-nafsu, hawa nafsu, yang ketika seorang insan bisa menundukkan hawa nafsunya dan berjalan di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadikan mereka lebih mulia dari para malaikat. Para malaikat Allah Jalla wa ala tidak melakukan kemaksiatan karena mereka memang mereka tidak memiliki an-nafs, tidak memiliki hawa nafsu. Akan tetapi ketika manusia yang terus melakukan ketaatan dan tidak bermaksiat kepada Allah padahal mereka memiliki hawa nafsu, inilah poin tambahan, poin kemuliaan, kenapa mereka memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan malaikat. Ini kita membahas kondisi al-insan yang senantiasa ta'in, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki derajat kemuliaan yang lebih dibandingkan para malaikat. Ini jawaban yang kedua, yaitu asal usul dari manusia berasal dari air yang suci ini, bukan air yang najis. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak hadisnya tidak memerintahkan kepada sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum wa ardahum untuk mencuci pakaian yang terkena air mani tersebut. Berbeda ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum untuk bertaharah, untuk bersuci dari al-baul, dari air seni, dari air kencing. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ancaman bagi mereka yang tidak bersuci dan tidak menyempurnakan taharah setelah buang air kecil. Adapun yang berkaitan dengan air mani, maka tidak ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada umat beliau dan kepada sahabat-sahabat beliau secara khusus, untuk setiap ada bekas air mani di pakaian kalian, hendaknya dibersihkan, hendaknya dicuci. Maka tidak adanya perintah yang semacam ini menunjukkan hukum asal dari air mani tersebut adalah sesuatu yang tahir, sesuatu yang suci. Dan mereka menjawab secara khusus hadis yang berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha mencuci bekas air mani yang ada di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban mereka bi annal ghusla la yadullu ala najasah. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mencuci bekas air mani yang ada di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencucinya Aisyah untuk menghilangkan bekas air mani tersebut tidak menunjukkan bahwasanya air mani itu adalah satu yang najis. Kenapa? Karena kita ketika mencuci sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan, tidak terus berarti bahwasanya sesuatu tersebut adalah najis. Contohnya misalkan lendir yang keluar dari hidung kita. Kita membersihkan, kita mencuci dengan air. Lantas apakah lendir yang keluar dari hidung kita tersebut merupakan satu yang najis? La. Sama halnya ketika kita mencuci kedua tangan kita setelah makan dengan tangan kita. Apakah ketika kita mencuci kedua tangan kita setelah makan menunjukkan makanan yang kita makan adalah najis? La. Maka ketika Aisyah mencuci bekas air mani yang ada di pakaian Nabi SAW tidak lantas menunjukkan apa yang dicuci oleh Aisyah adalah sesuatu yang najis. Karena tidak semua yang kita cuci adalah sesuatu yang najis. Itu jawaban dari para jumhur al-fuqaha menanggapi pendapat yang dimiliki oleh al-Hanafiyah dan al-Malikiyah. Maka dari dua pendapat ini kita bisa melihat pendapat yang rajih, pendapat yang kuat sesuai dengan adillah dan barahin yang ada bahwasanya air mani merupakan sesuatu yang tahir, sesuatu yang najis, afwan, sesuatu yang suci dan tidaklah najis. Dengan dalil dan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau radhiyallahu anha hanya mengerik tanpa menggunakan air sedikit pun dalam menghilangkan bekas air mani dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini yang pertama adalah sucinya air mani dan tidaklah merupakan satu kewajiban untuk kita mencuci bekas air mani tersebut ketika tertempel di bahagian pakaian kita atau di bahagian celana kita atau di bahagian yang lainnya. Karena itu adalah sesuatu yang najis, jadi tidak harus dicuci. Bukan kewajiban. Faedah yang kedua, istihbab, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang disukai untuk menghilangkan bekas dari air mani tersebut ketika tertempel. Bukan sesuatu yang wajib. Perhatikan, dibedakan antara al-wujub dengan al-istihbab. Ketika seorang tidak menghilangkan bekas tersebut, maka tidak mengapa. Akan tadi kalau dia ingin menginginkan sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi, sesuatu yang dicintai oleh syariat Islam, maka dia menghilangkan bekas air mani tersebut yang menempel di pakaiannya. Kalaupun tidak dihilangkan, tidak mengapa. Karena itu adalah sesuatu yang najis. Oleh karenanya, faedah yang kedua adalah istihbab. Sesuatu yang disukai di dalam syariat Islam ketika pakaian seseorang bersih dari bekas air mani tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza jalasa baina syu'abihal arba'. Jika seorang laki-laki sudah duduk di syu'abihal arba', di empat bahagian dari keluarganya, dari istrinya. Thumma jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh di dalam keadaan tersebut, faqad wajabal ghuslu, maka telah wajib baginya untuk mandi junub. Syu'abihal arba yang dimaksudkan oleh Nabi SAW di dalam riwayat Abu Hurairah ini adalah dua kaki dari seorang wanita dan dua tangannya. Dua kaki dari seorang wanita dan dua tangannya. Artinya ini adalah kinayah, sebuah ibarah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang suami ingin mendatangi keluarganya. Ketika sudah dalam keadaan yang ma'ruf untuk melakukan interaksi hubungan antara suami istri, maka seorang telah diwajibkan untuk mandi junub. walaupun tidak ada yang dinamakan dengan inzalul mani. Artinya dia tidak mengeluarkan cairan, hanya sekedar menempelkan. Maka itu cukup untuk dia wajib membasuh badannya dengan ghuslu al-janabah, dengan mandi wajib, dengan cara-cara yang telah kita sebutkan pada hadis-hadis yang lalu. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, yang mana kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya, wajibnya seorang mandi ketika sudah berposisi untuk melakukan hubungan dengan keluarganya, dengan istrinya. Dan hukumnya adalah sesuatu yang wajib, bukan mustahab, bukan disukai atau disyariatkan atau bukan disukai atau dianjurkan, la, akan tapi merupakan satu hal yang wajib, wujub. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, faqad wajabal ghuslu, telah wajib baginya untuk mandi junub, walaupun tidak keluar air mani, hanya sekedar menempelkan. Itu merupakan sesuatu yang wajib di dalam syariat Islam. Faedah yang kedua, hadis ini merupakan nasikh, sesuatu yang menghapus riwayat yang lain, yang datang dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ma'u minal ma', tidaklah seorang wajib untuk mandi janabah kecuali setelah dia mengeluarkan al-mani. Innamal ma'u minal ma', dia diwajibkan untuk mandi ketika mengeluarkan air mani. Kalau tidak mengeluarkan air tersebut, a'azzakumullah, maka dia tidak diwajibkan untuk mandi. Ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yang mana hadis ini telah terhapuskan dengan riwayat Abu Hurairah ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, idza jalasa baina syu'abihal arba' tsumma jahadaha, dalam posisi yang ma'ruf untuk berhubungan antara suami dengan istri dan tanpa mengeluarkan air mani tersebut, maka faqad wajabal ghuslu, dia wajib untuk mandi junub, dan dia tidak diberikan keringanan untuk hanya sekedar berwudu, la, wajib bagi dia untuk mandi junub. Maka hadis Abi Sa'id tersebut sudah terhapuskan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang berada di hadapan kita ini. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, yang insyaallah taala setelahnya akan kita masuk ke dalam bab tayammum, berkata al-musannif alaihi rahmatullah, an Abi Ja'far Muhammad ibni Ali ibni al-Husain ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر ابن عبد الله وعنده قوم. كتب المصنف عليه رحمة الله داري أبو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان هو وأبوه dia bersama ayahnya di sisi Jabir bin Abdullah رضي الله تعالى عنه. Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali bin Abi Talib merupakan seorang dari bangsa Quraisy, Al-Qurashi, Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala, dan beliau merupakan dari kalangan At-Tabi'in, merupakan murid dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali seorang dari kalangan at-tabi'in, dan beliau diberikan gelar oleh para tabi'in yang lainnya sebagai al-baqir. Gelar beliau adalah al-baqir, maknanya adalah seorang yang memiliki wawasan yang sangat luas, seorang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Kemampuan ilmiah yang dimiliki oleh Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali bin Abi Talib adalah ilmu syar'i yang luar biasa, warisan dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Dan beliau merupakan seorang yang thiqah, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar kana thiqatan fadilan. Beliau adalah seorang yang thiqah dan memiliki banyak keutamaan. Dan beliau alaihi rahmatullah wafat di kota Al-Madinah pada tahun 110 sekian. Kurang lebih 110 Hijriah setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan karena beliau meninggal di kota Al-Madinah, maka beliau dikebumikan atau dikuburkan di pemakaman Al-Baqiyah. Ini adalah perawi hadis ini dari kalangan tabi'in, Abu Ja'far Muhammad ibn Ali alaihi rahmatullah. Annahu kana huwa wa abuh, beliau bersama ayahnya. Ayahnya adalah Ali ibn al-Husain. Ali ibn al-Husain, yang mana beliau juga dari kalangan tabi'in. Dijelaskan oleh al-imam Ibn Hajar alaihi rahmatullah, kana thiqatan faqihan fadilan abidan. Kana thiqatan faqihan fadilan abidan. Beliau adalah seorang yang thiqah, seorang yang faqih, seorang yang fadil, memiliki banyak keutamaan dan ahli ibadah. Ini ayah dari Abu Ja'far Muhammad yang bernama Ali ibn al-Husain ibn Ali bin Abi Talib. Sebagaimana sang putra, beliau juga memiliki gelar yang dikenal di tengah-tengah kalangan tabi'in. Gelar beliau adalah Zainul Abidin. Zainu Al-Abidin. Berbeda dengan sang putra yang memiliki gelar Al-Baqir. Beliau wafat alaihi rahmatullah pada tahun ke-93 Hijriah di kota Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang artinya sebelum wafatnya sang anak, sebelum wafatnya sang putra, dan dikuburkan di pemakaman Al-Baqi sebagaimana putranya pun pada tahun ke-110 menyusul sang ayah Ali ibn al-Husain. Maka dua orang ini berada di sisi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Jabir bin Abdullah. Wa indahu qaumun, dan di sisi mereka bertiga ada beberapa kaum muslimin. Fasa'aluhu anil ghusli, maka mereka menanyakan kepada Jabir ibn Abdullah yang merupakan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu warda, menanyakan tentang al-ghusl, tentang mandi, bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi al-janabah, mandi junub, berapa banyak air yang digunakan dan yang semisalnya. Faqal, maka Jabir ibn Abdullah mengatakan sa'un yakfika. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan mandi junubnya, beliau hanya menggunakan air sebanyak satu sa'. Satu sa' ini artinya adalah 4 mud. Satu mud itu sama dengan ukuran 2 tangan orang dewasa. Kalau disetarakan oleh para ulama al-mu'asirin, di antaranya adalah Syekh Muhammad Ibn Salih al-Uthaymin, satu sa' ini kurang lebih adalah 2,5 liter air. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyelesaikan mandi janabah, mengangkat hadatsul akbar yang ada di sisi beliau alaihi salatu wassalam, dengan air sebanyak satu sa', yang setara dengan 2,5 liter air. Maka ketika mendapatkan jawaban tersebut, berkata rajul, faqala rajulun, ada seorang yang mengatakan, dan nama dari orang yang mengatakan atau menanyakan hal tersebut adalah Al-Hasan ibn Muhammad. Faqala rajulun, rajulun di sini maksudnya adalah Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Seorang yang thiqah dari kalangan At-Tabi'in. Seorang yang thiqah dari kalangan At-Tabi'in. Yang wafat pada tahun ke-100 Hijriah. Maka Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali bin Abi Talib mengatakan, ma yakfini, sungguh air satu sa' tersebut tidak cukup untuk aku mengangkat hadatsul akbar. Tidak cukup untuk aku menggunakan mandi junub. Faqala Jabir, maka Jabir radhiyallahu ta'ala anhu menjawab pernyataan orang tersebut ketika beliau mengutarakan pendapatnya bahwasanya air satu sa' itu tidak cukup untuk aku mandi junub. Karena dijelaskan dalam riwayat lain, Al-Hasan ibnu Muhammad ini memiliki rambut yang cukup panjang dan memiliki tubuh yang cukup besar. Jadi 2,5 liter air itu tidak cukup untuk mengangkat hadasul akbar yang ada di sisi beliau alaihi rahmatullah. Faqala Jabir, maka Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairan minka yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh satu sa' tersebut telah cukup bagi orang yang lebih lebat rambutnya daripada dirimu, orang yang lebih mulia, lebih baik daripada dirimu. Yang dimaksudkan oleh Jabir adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya engkau memiliki rambut yang lebat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang lebih lebat darimu. Engkau memiliki tubuh yang besar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tubuh yang lebih besar darimu. Dan beliau adalah seorang qudwah, seorang tuntunan terbaik. Dan dengan keadaan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup menggunakan satu sa' untuk mengangkat hadasul akbar yang ada di sisi beliau. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun, termasuk di sini adalah Al-Hasan ibnu Muhammad dari kalangan tabi'in, untuk menyela apa yang ada di sisi Nabi SAW. Mungkin dia berpikir untuk Nabi SAW mungkin cukup, karena beliau adalah orang yang tidak memiliki rambut lebat dan tidak memiliki badan yang cukup besar dan yang semisalnya. Maka disangkal pendapat ini oleh Jabir ibnu Abdullah yang beliau bertemu langsung dengan Nabi SAW. Rambut Nabi lebih lebat darimu, dan beliau pun bisa menggunakan satu sa' air untuk membasuh seluruh tubuhnya dan melakukan mandi al-janabah. Summa ammana fi thawbin. Kemudian Jabir ibnu Abdullah melakukan salat berjamaah bersama mereka, bersama para tabi'in tersebut, dengan satu pakaian. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Maka setelah Jabir ibn Abdullah Allahu ta'ala anhu menyanggah pendapat dari seorang tabi'in yang bernama Al-Hasan ibn Muhammad tersebut, maka Jabir ibn Abdullah maju untuk melaksanakan salat secara berjamaah fi thawbin wahid, dengan satu pakaian yang beliau miliki. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu merupakan deretan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kefakiran. Artinya memang beliau memiliki keterbatasan dalam hal duniawi. Oleh karenanya Jabir ibn Abdullah mengimami para tabi'in pada kesempatan ini fi thawbin wahidin, hanya menggunakan satu pakaian, karena itulah yang beliau miliki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dan dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, wa fi lafdin, dan dalam riwayat lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wassalam, yufarrigu ala ra'sihi thalathan. Sebelum beliau mandi janabah, beliau membasuh rambutnya, membasuh kepalanya sebanyak 3 kali. Tentunya bukan dengan guyuran, akan tapi dengan air yang beliau ambil dari kedua tangan beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka dalam riwayat yang terakhir ini menunjukkan kepada kita tata cara dan menguatkan hadis-hadis sebelumnya yang telah kita bahas, bagaimana tata cara Nabi alaihi salatu wassalam dalam mandi junub, mandi al-janabah, yaitu dimulai dengan membasahi bahagian kepala sebanyak 3 kali. Dan dengan air sebanyak satu sa' atau setara dengan 2,5 liter tersebut, beliau alaihi salatu wassalam adalah orang yang bisa melakukan mandi janabah. Dan ini merupakan sebuah sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam yang hendaknya kita sebagai pihak-pihak yang mengaku ahlu sunnati wal jamaah, mengaku mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wassalam, untuk jangan meninggalkan walaupun 1-2 kali kita amalkan sunnah beliau ini. Karena apa yang ada di sunnah Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah mendatangkan kecuali al-khair, kecuali kebaikan. Dalam riwayat yang sahihah ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat semangat para as-salaf, semangat para ulama as-salaf ketika mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jabir ibn Abdullah benar-benar bersemangat untuk mengajarkan sunnah ini, menyebarkan sunnah ini, yaitu Nabi SAW hanya menggunakan 2,5 liter air, hanya menggunakan 1 sa' air untuk mengangkat hadas beliau. Ini menunjukkan tentang semangat mereka, para as-salaf, yaitu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum mu'ardahum. Begitu pula faedah yang kedua yang bisa kita ambil, bahwasanya ukuran air 1 sa' atau 2,5 liter tersebut sebenarnya bisa untuk mengangkat hadatsul janabah, hadatsul al-janabah, untuk menggunakan mengangkat hadas besar kita. Dan apa yang cukup bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya pasti cukup pula untuk umat beliau. Kalaulah kita merasa sesuatu tersebut tidak cukup, maka kita harus mencoba, mencoba dan terus mencoba bagaimana hal tersebut bisa untuk kita amalkan, bisa untuk kita realisasikan. Karena sesuatu yang bisa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka tentunya kita sebagai umat beliau harus bersemangat untuk mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh beliau. Dan jumlah tersebut 2,5 liter air itu adalah jumlah yang cukup untuk mengangkat hadatsul akbar yang kita miliki. Faedah yang ketiga adalah disyariatkannya untuk memulai mandi junub dengan membasahi bahagian kepala. Yaitu Nabi SAW dalam riwayat yang terakhir, beliau membasuh bahagian kepalanya sebanyak 3 kali. Begitu pula faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil, bagaimana Jabir ibnu Abdullah menyanggah satu pendapat, menyanggah ucapan dari kalangan tabi'in, yaitu Al-Hasan ibnu Muhammad, ketika mencoba bahwasanya sunnah Nabi mungkin berlaku untuk beliau, tapi tidak mungkin untuk kita lakukan. Ini terdapat syubhat yang sangat halus. Artinya, di zaman Nabi SAW mungkin bisa melakukan hal tersebut, akan tetapi untuk aku, kata Al-Hasan ibnu Muhammad, tidak cukup menggunakan air 2,5 liter tersebut. Akhirnya ucapan ini yang mengandung syubhat dan sebahagian kerancuan pikiran dibantah langsung oleh Jabir ibnu Abdullah, disanggah langsung oleh beliau, yang menunjukkan bahwasanya ini adalah satu sunnah yang sangat bisa dilakukan kapanpun dan oleh siapapun. Karena sunnah Nabi SAW berlaku di zaman beliau, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, atba' tabi'in, dan hingga zaman kita sekarang. Yang namanya sunnah Nabi SAW baqin, tetap ada dan tidak akan mungkin luntur. Itulah ajaran-ajaran yang dimiliki oleh Nabi SAW. Dan faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bolehnya untuk seseorang menggunakan satu pakaian ketika dia melakukan sholat secara berjamaah ataukah sholat sendirian. Yang terpenting adalah ketika dia menutup bahagian aurah bagi kaum ar-rijal, dan itu cukup untuk dia melakukan sholat dan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang berkaitan dengan hal ini, afdhaliyahnya ketika dia memiliki sesuatu yang lebih dari satu pakaian, maka tentunya itu yang afdal dan lebih utama. Untuk menutup majlis ini, wallahu ta'ala alam bisawab, dengan sebuah pertanyaan, bagaimana hukumnya bermajlis ilmu dengan ahlul bid'ah atau ahlul dalalah yang di majlisnya mereka juga membacakan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad ibn Sirin di dalam nasihat masyhur yang dimiliki oleh beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu syar'i ini adalah hakikat dari agama Islam. Fanduru aman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama-agama kalian. Yang artinya kita harus berhati-hati dalam mengambil agama ini. Sebuah majelis, terlebih telah disebutkan di dalam soal majelis ahlul bid'ah, majelis ahlul dalalah, yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita katakan sebuah majelis yang berisi nukilan dari Al-Quran, nukilan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup untuk kita ikuti. Bahkan Syiah Rafidah Ayatullah Al-Khumaini, imam besar mereka, di dalam karya-karya dia menukilkan ayat-ayat Al-Quran, menukilkan hadis-hadis Nabi. Lantas apakah kita mau mengambil ilmu dengan orang-orang Syiah yang mengatakan Aisyah di neraka, yang mengatakan Abu Bakar wa Umar kafiran, dua orang kafir. Apakah kita mau mengambil ilmu dari mereka? Tidak. Oleh karenanya, hanya menukilkan dari Al-Quran, hanya menukilkan dari sunnah Nabi saja tidak cukup untuk kita bisa bermajelis ilmu dan mengambil ilmu dari mereka. Harus ada poin yang ketiga yang dijelaskan oleh para ulama, ala fahmi salafil ummah, mengikuti pemahaman mereka, para sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Al-Quran dan sunnah ketika difahami dengan pemahaman orang-orang khawarij akan menyimpang Al-Quran tersebut. Al-Quran dan sunnah ketika difahami oleh orang-orang Syiah, Rafidah, Itsna Asyariyah, Al-Huthiyah dan yang misalnya akan menyimpang Al-Quran dan sunnah tersebut. Ya akhirnya mereka bisa menghalalkan darah-darah muslimin dengan ayat dari Al-Quran. Mengatakan Abu Bakar dan Umar kafir dengan hadis Nabi SAW. Karena pemahamannya tidak sesuai pemahaman para salaful ummah. Tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Maka majlis ahlul bid'ah, majlis ahlul dalalah, sesuai dengan apa yang ada di pertanyaan tersebut, hendaknya dijauhi dan tidak sama sekali dihadiri apalagi didengarkan. Karena mereka tidak mengembalikan pemahaman mereka kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.